Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku dimanapun Anda berada yang budiman, wabil khusus kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa disayangi Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama mengkaji apa yang diturunkan oleh Allah Jalla Jalaluh dalam Al-Quran untuk kita bisa lebih memahami lagi makna-makna daripada isi Al-Quran agar kita bisa sehari-hari mudah-mudahan dimudahkan untuk mengamalkannya agar kita bisa hidup bahagia dunia dan insya Allah lebih bahagia lagi nanti di akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh dia Maha Penerima Taubat. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sampai barusan mendengar surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu yang diturunkan oleh Allah ketika Rasulullah SAW setelah hijrah dari Mekah menuju ke Madinah yang dikenal dengan surat Al-Madaniyah. Yaitu surat ini adalah surat kemenangan atau surat membawa kabar gembira daripada Allah subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa, terutama nikmat yaitu pembukaan kota Mekkah, yaitu dengan dimenangkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari musuh-musuhnya yang mana dulu musuh bebuyutan kaum Quraisy yang menganiaya Rasulullah, bahkan yang mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota kelahirannya, dari tempatnya sampai hijrah ke Madinah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat ini menjelaskan bahwa agamanya Nabi Muhammad akan lebih muncul, lebih hidup, lebih diterima oleh orang-orang daripada agamanya mereka yang berbuat jahat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dibuka kota Mekah, maka Islam itu menjadi tersebar luas di dalam Jazirah Arabiyah atau di dalam kawasan negeri-negeri Arab yang saat itu luar biasa didominasi oleh orang-orang syirik yang menyembah berhala. Maka dengan atau dibukakan oleh Allah kota Mekah ini, maka orang masuk Islam dengan berbondong-bondong, yang mana dulunya orang masuk Islam satu demi satu, aniaya demi aniaya dari orang-orang kafir Quraisy. Tapi setelah pembukaan kota Mekah ini dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk baginda Nabi Muhammad, maka orang berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan kadang-kadang satu suku atau kabilah masuk Islam dari mulai pimpinannya sampai kepada ujungnya semuanya masuk Islam. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika Rasulullah mendapatkan kabar gembira ini disuruh oleh Allah banyaklah bertasbih dan beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beristighfar itu bukan karena perbuatan dosanya, seperti sebagian orang menganggap bahwa Rasulullah itu banyak dosa maka banyak beristighfar. Tidak, istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bersyukur kepada Allah jalla jalaluh Mudah-mudahan kita senantiasa beristighfar, bertasbih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Saudaraku, dimanapun Anda berada, yang senantiasa mudah-mudahan dicucuri rahmat oleh Allah. Kita barusan mendengar surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun itu adalah surat Tauhid, surat Bara'ah minasyirik wal wathaniyah. Surat Al-Kafirun itu adalah surat mengesakan Allah. Jangan mencampur adukan Allah dengan selain Allah atau syirik. Karena dulu ketika Rasulullah SAW di Mekah, Rasulullah diminta oleh orang-orang musyrikin untuk yang dikenal sekarang adalah dengan toleransi dalam beragama. Rasulullah diminta untuk supaya tidak menjadi kacau antara Rasulullah atau ajakan Rasulullah dengan mereka yang mengajak untuk kepada berhala. Maka mereka mengeluarkan statement ataupun ajakan kepada Rasulullah SAW untuk supaya kita tidak ribut, tidak kacau. Ayo kita sama-sama memberikan jalan tengah yang disebut dengan toleransi beragama, yaitu dengan mengajak Rasulullah SAW untuk menyembah Tuhannya mereka satu tahun, dan mereka juga akan menyembah Tuhannya Nabi Muhammad satu tahun dan memujinya. Maka langsung Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas, cara yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan ajaran ini bisa diterima secara logika oleh manusia dalam menghadapi tawaran orang-orang kafir dan menurunkan surat Al-Kafirun ini. Karena menurut orang kafir, semua agama itu sama dan semuanya benar. Tapi sebenarnya menurut Allah itu tidak sama, karena berbeda antara yang menyembah Tuhan yang esa dengan yang menyembah Tuhan yang lebih dari satu atau menyembah berhala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini mengajarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas dan dengan terang-terangan, dengan bahasa yang sangat jelas. Wala ana abidum ma abadtum, wala antum abiduna ma a'bud. Yang maksudnya, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Subhanallah, dengan jelas. Jadi masing-masing menyembah Tuhannya, jangan dicampur aduk. Masing-masing mempunyai cara yang tidak boleh dicampur adukkan antara agama dengan agama lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup surat ini dengan kata-kata toleransi yang sangat luar biasa. Toleransi beragama yang adil, yang diajarkan dan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, lakum dinukum waliyadin, yang maksudnya bagi kalian agama kalian dan bagiku, dalam tanda petik Islam, agamaku, Jangan saling turut campur di dalam melaksanakan agamanya, karena masing-masing kita semuanya akan bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Saudara-saudariku yang senantiasa disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita membaca surat yang pendek, mendengar surat yang pendek, surat yang disebut dengan surat Al-Kautsar. Surat ini adalah surat Makkiyah dan ditujukan adalah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penghormatan rasa kasih sayang Allah Jalla Jalalu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat ini diturunkan oleh Allah yaitu kepada Rasulullah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dihina, telah diejek oleh seorang musyrik saat itu yaitu Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu anaknya Rasulullah yaitu yang bernama Al-Qasim itu meninggal dunia, maka Al-As, seorang musyrik ini namanya Al-As bin Wa'il, mengatakan dengan kata-kata yang menyakiti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'uhu fa innahu rajulun abtar la akibalah ay la naslalah fa idza halakan qata'a dhikruh. Katanya tinggalkan ini orang ini, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang yang abtar, orang yang terputus, enggak punya anak lelaki. Sesungguhnya kalau Muhammad meninggal nanti terputus semua apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka sakit hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaknya yang disayang lelaki meninggal, terus dihina, terus dicela, dikatakan dakwahnya akan habis. Maka yang membalas adalah Allah Jalla Jalaluh dengan menurunkan surat ini yaitu surat Al-Kautsar. Fa anzalallahu hadhihi surah, diturunkan oleh Allah surat ini untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwa orang kafir yang fajir itu, yang jahat itu, yang mengatakan terputus, itulah dia yang terputus, kata Allah Jalla Jalaluh. Wa in kana, walaupun dia punya anak tapi terputus dari segala kebaikan, dari segala rahmatnya Allah, bahkan dia akan terputus walaupun punya anak, punya keturunan, tapi tidak akan disebut namanya kemudian hari kecuali dengan sebutan yang jelek. Lain dengan engkau ya Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau walaupun tidak punya anak lelaki atau anak lelakinya meninggal, tapi senantiasa Allah akan mengangkat derajat engkau ya Muhammad. Orang-orang semua akan menyebut namamu dengan nama baik ya Muhammad, sampai nanti di akhir zaman, sampai orang-orang azan tidak akan azan sempurna kecuali menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak menyebut nama Allah kecuali dibarengi dengan nama Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, wahai saudaraku, surat yang mulia ini adalah surat kabar gembira, yaitu tentang kenikmatan Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kenikmatan-kenikmatan yang diberi oleh Allah di sini namanya Al-Kautsar kenikmatan, yaitu sebagian ulama mengatakan Al-Kautsar itu adalah sungai di sorga yang luar biasa indahnya, manisnya, dinginnya, pokoknya enak luar biasa, itu tidak ada yang memiliki kecuali Nabi Muhammad. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak, ini adalah Al-Kautsar yakni kathir, Al-Khairul kathir yakni kebaikan yang banyak, termasuk Nabi, termasuk Quran, termasuk diberi hikmah, termasuk diberi syafaat, termasuk nanti salah satunya adalah sungai di dalam sorga. Maka dari itu, seorang alim, Asy-Syahid Said Qutb, menjelaskan di dalam karyanya atau tafsirnya, menjelaskan bahwa surat ini adalah surat khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti surat Wadh-Dhuha, seperti surat Alam Nasyrah, yang mana di situ Allah memberikan kabar gembira, menyenangkan dan menenangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad, untuk agar bertambah bersyukur kepada Allah dan makin dekat kepada Allah, makin tenang. Di dalam surat itu terkandung ancaman untuk musuh-musuh baginda Nabi Muhammad, seperti yang di dalam firman-Nya Allah, Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Allazina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Allazina hum yura'un. Yang berbuat ria. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan memberikan bantuan. Saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk di dalam surat Al-Ma'un. Kita mendengar tadi bagaimana surat Al-Ma'un dengan terjemahannya, yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala sedang membahas tentang dua golongan, yaitu golongan orang kafir dan golongan orang yang munafik. Golongan orang yang kafir, orang yang membohongkan Nabi Muhammad, tidak percaya dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad, tidak percaya dengan kebangkitan, tidak percaya dengan nanti ada hisab, tidak percaya dengan Allah dan kebesaran Allah. Adapun orang munafik, yaitu adalah orang yang menonjolkan dirinya, berbuat perbuatan baik, tapi bukan karena Allah, karena ingin terpuji perbuatannya, atau dengan tujuan-tujuan yang lain. Adapun golongan yang pertama, golongan orang kafir, disebutkan oleh Allah di dalam surat ini sifat-sifat mereka yang jelek, yaitu diantaranya adalah suka menghina orang-orang yatim, bahkan menghardikan, mengambil hak-haknya orang yatim. Inilah orang-orang kafir yang disebutkan di dalam surat ini. Ini adalah tanda-tandanya, yaitu tidak mengajak orang untuk berbuat baik dan seterusnya. Mereka ini adalah golongan yang pertama. Adapun golongan yang kedua di dalam surat ini adalah golongan orang-orang yang munafik, yang mana di situ adalah tanda-tanda cirinya adalah orang yang malas mengerjakan sholat. Tidak mengerjakan sholat kecuali hanya karena urusan dunia, karena untuk dipuji oleh orang, karena untuk kepentingan selain daripada tujuan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengerjakan sholat tapi dengan merasa malas, merasa terpaksa luar biasa, takut nanti orang katakan dia tidak sholat. Maka dua golongan ini dibenci oleh Allah di dalam surat ini. Dan surat ini kalau kita ketahui dulu diturunkan oleh Allah, yaitu kepada salah seorang musuhnya baginda Nabi Muhammad, yaitu Abu Jahal. Yang mana dulu Abu Jahal itu adalah orang yang dulu dipercaya oleh sebagian orang untuk menjaga orang yatim, hartanya anak-anak yatim. Maka suatu hari anak yatim ini datang kepada Abu Jahal. ketika minta kepada Abu Jahal, datang minta hartanya yang ditinggalkan oleh ayahnya. Maka Abu Jahal bukannya memberikan, malah mendorongnya dengan dorongan yang sangat keras kepada anak yatim ini, mengusirnya di depannya orang-orang Quraisy yang lainnya. Maka orang Quraisy yang lainnya kesempatan mengatakan dan menghina Rasulullah SAW. Hai anak yatim, pergilah kamu ke tempat Muhammad, minta tolong sama dia. Karena mereka tahu bahwa Rasulullah SAW itu adalah senantiasa membantu orang-orang yang miskin, membantu orang-orang yang lemah. Ini tujuannya orang-orang Quraisy untuk pergi ke Nabi Muhammad adalah untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Karena pikiran mereka bahwa Nabi Muhammad tidak akan bisa membantu. Tapi anak yatim ini pergi ke tempat Nabi Muhammad SAW, minta pertolongan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak segan dan tidak takut. Walaupun keadaan saat itu masih kondisi Nabi Muhammad di Mekah masih lemah, tidak seperti ketika Rasulullah sudah di Madinah. Tapi Nabi Muhammad demi untuk kebenaran, demi membela kebenaran, mengantar anak ini ke tempat Abu Jahal. Ketika Abu Jahal dan di sampingnya orang-orang Quraisy, orang-orang hebat, orang-orang para pemimpin Quraisy yang benci semuanya kepada Nabi Muhammad, tiba-tiba Abu Jahal lembut, perkataannya lembut di depan Rasulullah, dan tidak cukup lembut, mengambil hartanya anak yatim dan diberikan kepada anak yatim. Subhanallah, terheran dan terkejut orang-orang Quraisy itu semuanya, mengatakan, "Hei Abu Jahal, kenapa kamu takut dengan Muhammad?" Maka apa jawabannya Abu Jahal? "Tidak dan tidak, aku tidak takut kepada Muhammad, tapi aku takut karena di samping Nabi Muhammad kanan dan kirinya tiba-tiba ada makhluk yang besar yang mengancam kepada aku kalau aku tidak memberikan amanat itu kepada anak yatim itu." Itulah isi daripada atau kandungan yang terkandung di dalam surat Al-Ma'un. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita agar tidak tergolong menjadi orang-orang yang kafir ataupun orang-orang yang munafik. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatasyita'i wassayif, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Falya'budu rabbahazal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Saudara-saudaraku yang budiman, dimanapun Anda berada, surat yang baru kita dengar ini adalah surat Quraisy, surat yang membahas tentang kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang tinggal di kota Makkah, yaitu kenikmatan yang luar biasa karena kebiasaan mereka itu adalah bepergian kedua tempat, yaitu ke Yaman dan ke Syam. Ke Yaman ketika musim dingin dan ke Syam ketika musim panas. Karena apa mereka bepergian ke sana? Tidak ada lain adalah tujuannya untuk berdagang dan untuk membeli makanan-makanan. Karena kota Makkah itu tidak ada yang namanya tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan, makanan dan pabrik-pabrik atau yang membuat pakaian-pakaian. Maka mereka harus pergi ke sana. Sedangkan pepergian saat itu adalah sangat membahayakan luar biasa, terutama dalam keamanan perjalanan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat ini mengingatkan bahwa Allah telah menjaga mereka di dalam dua pepergian ini, yaitu kenikmatan yang pertama adalah kenikmatan keamanan, dan yang kedua adalah kenikmatan diberi kemudahan dan kekayaan untuk orang Makkah. Kenapa? Karena mereka ketika bepergian itu dengan cara aman, nyaman, tidak seperti orang-orang lain kalau orang Makkah pergi. Karena orang-orang yang penyamun atau orang perampok ketika melihat orang-orang Makkah lewat, mereka mengatakan itu adalah tetangga Baitullah, tetangga Ka'bah, dan yang menjaga Ka'bah, dan yang memelihara orang-orang yang datang atau menjamu orang-orang yang datang ke Ka'bah. Maka jangan kalian ganggu mereka. Mereka adalah orang-orang yang menjaga Ka'bah. Dikatakan oleh Allah, li'ila fi Quraisyin ila fihim rahlatasyita'i wassaif. Ini adalah menunjukkan bahwa kenikmatan Allah diberikan kepada mereka, tidak diberikan kepada orang-orang lain. Karena apa? Karena mereka dekat dengan Ka'bah. Subhanallah. Makanya Allah mengingatkan, hai orang-orang Makkah, kalian kalau tidak menyembah Allah karena nikmat-nikmat yang lain yang banyak, maka paling tidak kalian sembahlah Allah dengan kenikmatan yang dijelaskan oleh Allah dalam surat ini, yang kalian tiap saat mengetahuinya. Subhanallah. Yaitu karena mereka itu tinggal di dekat Ka'bah. Sedangkan orang-orang lain, orang-orang Jazirah Arabiyah atau yang tinggal di negeri Arab saat itu, yaitu kalau pepergian senantiasa takut dengan penyamun, takut dengan perampok-perampok, seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 67. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafun nasu min haulihim. Ketahuilah, Allah itu menjadikan haram Makkah itu dan penduduknya selalu aman, nyaman, sampai kalau bepergian orang itu menjaga orang-orang Makkah, menghormati orang Makkah, tidak mau mengganggu orang-orang Makkah. Sedangkan orang-orang yang lain dalam keadaan ketakutan. Maka Allah di ujung surat ini menjelaskan, hai orang-orang Makkah, falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah yang memiliki Ka'bah ini, yang menjadikan kamu itu aman. Ingatlah dengan kenikmatan yang besar ini, yang dua, yang tidak diberikan kepada orang lain kecuali diberikan kepada orang-orang kota Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita mendengar surat Al-Fil. Surat Al-Fil. Kalau kita kaji surat Al-Fil, Al-Fil itu artinya gajah. Terdiri dari 5 ayat surat ini. Surat ini membicarakan tentang kejadian yang sangat luar biasa, kejadian yang sangat terkenal. Kejadian itu adalah sebagai tanda kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat ini kalau kita pelajari menceritakan tentang kisah pasukan tentara gajah ketika datang dari Yaman menuju Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka dengan kehancuran yang sangat luar biasa demi untuk menjaga Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, surat ini menceritakan tentang kejadian atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, yaitu dengan mengirim makhluknya yang sangat lemah, yaitu burung ababil, dibandingkan dengan gajah yang sangat perkasa yang datang ke atas mereka dengan berkelompok-kelompok. Burung itu membawa batu di paruh dan di kedua kakinya. Tetapi batu itu bukan sembarang batu, karena lebih hebat daripada senjata modern. Mereka dihancurkan oleh Allah dengan senjata ini, maka mereka hancur lebur. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 570 Masehi, yaitu tahun kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ulama menjelaskan bahwa tahun ini adalah salah satu irhasat yang menunjukkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi belum menjadi Rasul, tapi sudah ada kehebatan-kehebatan yang ditunjukkan oleh Allah bersamaan dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sering sekali kita dengar bahwa kelahiran Nabi kita disebut dengan sebutan tahun gajah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun sebab-sebab terjadinya kejadian ini adalah sebagai berikut. Pada suatu hari, Abrahah al-Ashram, yaitu penguasa di Yaman, membangun sebuah gereja yang besar dan megah luar biasa, yang tujuannya adalah untuk memalingkan orang-orang Arab dalam berhaji agar tidak pergi ke Ka'bah lagi. Tetapi agar mereka pergi ke gereja tersebut yang terletak di kota San'a, Yaman, dan gereja tersebut telah dihiasi oleh Abrahah dengan emas dan permata-permata yang sangat berharga luar biasa. Kemudian setelah jadi gereja itu dengan luar biasa megah, maka Abrahah mengirim surat ke An-Najasyi, yaitu Raja Habasyah, sambil berkata di dalam surat itu, "Wahai Raja Habasyah, sesungguhnya aku telah bangunkan untuk kamu sebuah gereja yang luar biasa, yang tidak pernah dibangun sebelumnya untuk raja siapapun juga. Dan saya bertujuan ketika membangun gereja ini adalah untuk memalingkan orang-orang yang biasa haji ke Ka'bah agar sekarang haji ke gereja yang ada di Yaman ini." Kemudian saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abrahah bersumpah bahwa dia akan menghancurkan Ka'bah batu demi batu agar hancur lebur. Maka Abrahah mengutus tentara yang besar dengan tentara yang disebut dengan tentara Aram-Ram. Dan mereka, tentara itu, menaiki kendaraan, yaitu kendaraannya adalah gajah-gajah pilihan, gajah-gajah istimewa. Maka berjalanlah tentara itu menuju ke Mekah. Ketika sampai di kota atau sekitar Mekah, di bukit-bukit sekitar Mekah, orang Mekah tahu tentara ini datang dengan luar biasa pasukan gajah. Maka orang-orang yang ada di Mekah pada ketakutan, lari ke sana dan ke sini. Subhanallah. Kemudian bantuan Allah Jalla Jalaluh datang, yaitu dengan pasukan burung yang mereka, atau burung itu datang yang diutus oleh Allah dengan membawa batu-batu. Setiap burung itu membawa 3 batu. Yang satu ada di paruhnya dan yang 2 ada di kakinya. Subhanallah. Maka batu itu ketika sampai sekitar kota Mekah, persis di atasnya tentara-tentara Abraha ini, maka burung itu melemparkan batu itu mengenai kepada tentara, bahkan mengenai kepada gajah-gajah itu di atas kepalanya. Subhanallah, hancur gajah yang begitu besar dengan batu yang kecil, hancur lebur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak heran kalau zaman sekarang ini ada tentara ataupun pesawat-pesawat perang dengan membawa yaitu roket-roketnya, itu sebetulnya mengambil contoh daripada apa yang dibawa oleh burung-burung ababil. Maka burung-burung itu setelah melemparkan, hancurlah gajah-gajah itu, maka mereka pada lari dari tempat itu, berantakan tentara-tentara itu. Yaitu ini terjadi ada di kota Mekah atau di sekitar kota Mekah. Mereka melihat bantuan Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa, dan Allah mengatakan, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Hai orang-orang Mekah, apakah kalian tidak ingat kejadian ini ketika mereka sudah berusaha untuk menghancurkan Ka'bah, tapi semuanya itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka orang-orang yang tadinya mau menghancurkan lari ke birit-birit takut dengan orang-orang Mekah. Mereka tahu kemuliaannya orang-orang Mekah, bahwa mereka itu dijaga oleh Allah, yang sebetulnya mereka dijaga karena ada Ka'bah di situ. Dan ini tidak terjadi kecuali bersamaan dengan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka menunjukkan, kisah ini adalah menunjukkan suatu kehebatannya Ka'bah yang dijaga oleh Allah, dan orang-orang yang hidup di sekitar Ka'bah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka berdampingan dengan Ka'bah, karena mereka yang senantiasa menjaga tamu-tamu yang datang ke Ka'bah, maka diangkat derajatnya oleh Allah, dijaga oleh Allah, sampai orang-orang keluar daripada Mekah selalu segan kepada orang-orang Mekah, karena dimuliakan oleh Allah, dijaga oleh Allah, mereka tidak berani mengganggu orang-orang yang di sekitar Mekah. Dan saat itu, subhanallah, seperti tadi kita katakan, yaitu bertepatan dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini adalah menenangkan. Ulama menjelaskan, ahli pakar tafsir menerangkan bahwa tujuan surat ini adalah tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan kabar gembira untuk baginda Nabi Muhammad, menenangkan dakwahnya Nabi Muhammad, agar Nabi Muhammad lebih tenang, lebih nyaman bahwa Allah senantiasa bersama Rasulullah. Dan sekaligus surat ini adalah sebagai ancaman untuk orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad, yang memusuhi ajaran Nabi Muhammad. Allah senantiasa memperhatikan ajaran Nabi Muhammad dan senantiasa membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla layumbadanna fil utamah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutamah. Wa ma adraka mal Hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hutamah itu? Narullahil muqaddah. Yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan. Allati taqtali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Fi 'amadin mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kita barusan mendengar surat Al-Humazah, yaitu surat yang menceritakan tentang sekelompok orang-orang yang kafir, orang-orang yang jahat, orang-orang yang senantiasa mengganggu orang mukmin dengan menghina mereka, mengejek mereka, dan menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan yang tidak patut diberikan kepada hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat ini, wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Allah mengancam mereka. Allah mengancam mereka dan berjanji akan menaruh siksa atau memberi siksa kepada mereka dengan siksaan yang sangat pedih. Siksaan yang nanti disiapkan oleh Allah, bahkan sudah disiapkan oleh Allah, yaitu dengan api neraka yang sangat luar biasa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dan kaji, surat ini diturunkan ketika ada seorang atau kelompok daripada orang-orang kafir, yaitu di sini disebut dalam riwayat, yaitu seorang kafir yang bernama Akhnas bin Syuraik, yaitu yang mana orang itu sering senantiasa memfitnah orang-orang Islam, menghina orang-orang Islam, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengejek Rasulullah, menceritakan tentang sesuatu yang tidak ada sama Rasulullah, dibuat-buat, difitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ini adalah suatu kebiasaan bagi seorang yang namanya Akhnas bin Syuraik. Tiap hari tidak ada kerjaan kecuali mencari dan membuat fitnah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menganggap dirinya adalah seorang yang kaya, orang yang hebat, maka membawa cerita-cerita yang tidak ada sama Rasulullah, dibuat seakan-akan ada, dan mengumpulkan orang-orang lain dengan hartanya, dengan kelicikannya, untuk menghina Rasulullah dan yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah tidak tidur, Allah tidak diam, Allah mengancam mereka. Allah menurunkan surat ini, yaitu surat Al-Humazah, dengan kata-kata Allah yang tegas dan jelas. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah, celaka atau api neraka, wail bagi orang-orang yang senantiasa mengejek Rasulullah, menghina Rasulullah, memfitnah Rasulullah, bahkan memfitnah umat-umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu subhanallah, Allah mengatakan wail, celaka bagi mereka. Mereka mengganggu dengan kekuatan mereka, yaitu harta yang dimiliki oleh mereka. Mereka menganggap dia bisa membeli orang, mereka bisa mengumpulkan orang, mereka bisa mengajak orang dengan harta mereka. Mereka menganggap harta adalah segala-galanya. Maka Allah menghina mereka dengan sesungguhnya mereka. Apakah mereka tahu harta mereka itu tidak bisa menjaga mereka? Harta mereka tidak bisa mengkekalkan mereka? Yang mereka anggap harta adalah segala-galanya, kedudukan adalah segala-galanya. Padahal Allah menerangkan dalam surat ini bahwa harta bukan segala-galanya, kedudukan bukan segala-galanya. Bahkan yang segala-galanya adalah Allah. Allah sudah mengancam mereka. Mereka akan disiksa di dalam api neraka. Mereka akan dimatikan oleh Allah. Kalau mereka tidak taubat, mereka akan dimasukkan di dalam api neraka. Api yang luar biasa, subhanallah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam akhir surat ini mengingatkan bahwa mereka itu jangan senantiasa berbangga-bangga dengan harta, dengan kedudukan, dengan kehebatan duniawi. Mereka sesungguhnya sudah dinanti-nantikan oleh api neraka yang sangat luar biasa. Jadi kita telah dengar terjemahannya, subhanallah. Api yang sangat luar biasa, yang menyala-nyala, mereka nanti akan diikat, mereka akan dimasukkan. Tidak ada yang bisa membantu mereka, subhanallah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat ini mengancam orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad. Mengancam orang-orang yang memusuhi umat Nabi Muhammad. Bahkan yang suka memfitnah ajaran Nabi Muhammad. Yang suka memutarbalikkan ajaran Nabi Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat ini, hei, hati-hati, harta anda, kedudukan anda, kekayaan anda tidak bisa mengekalkan anda, tidak bisa membantu anda ketika anda nanti meninggal. Anda sudah disiapkan oleh Allah, yaitu api neraka, wal'iyadu billah. Maka surat ini adalah surat yang ditujukan oleh Allah kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang suka mengganggu Nabi Muhammad dan yang mengganggu umatnya Nabi Muhammad di dalam berdakwah di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, di dalam surat yang barusan kita dengar ini adalah surat Al-Asr. Surat ini sudah tidak asing lagi karena sering dibaca di mana-mana, khususnya sebagian orang yang belajar agama itu biasanya di sekolah-sekolah, di madrasah, di majelis, itu sering di penghujung majelis taklim atau sekolah agama ketika sebelum pulang sering disuruh kita membaca surat Wal Asri. Ada apa rahasia di balik surat ini sampai dibaca di mana-mana? Subhanallah. Allah menggambarkan di dalam surat yang kalau kita bilang dari segi ayatnya sangat pendek, cuma 3 ayat, tapi maknanya luar biasa. Ini menunjukkan kemukjizatan Al-Qur'an, kehebatan Al-Qur'an. Walaupun kata-katanya pendek, tapi mengandung makna yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, dunia dan akhirat. Surat ini, kalau kita ketahui, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sedang menggambarkan atau digambarkan oleh Allah di dalam surat ini adalah suatu metode kehidupan manusia yang bahagia. Yang bahagia, coba bayangkan, yang bahagia. Ini yang didambakan oleh manusia. Hidup, apa artinya hidup kalau tidak bahagia? Maka Allah dengan kasih sayangnya menunjukkan kepada kita dalam surat ini adalah untuk supaya kita hidup bahagia. Kalau Allah yang mengatakan bahagia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Subhanallah. Surat ini menjelaskan dan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana Allah menerangkan bahwa orang itu kalau mau hidup bahagia, maka Allah yang maha besar ini bersumpah dimulai. Dimulai surat ini dengan bersumpah. Dengan apa? Dengan yang paling berharga untuk manusia. Paling berharga untuk manusia. Tidak lain adalah kecuali adalah umur kita. Modal kita. Waktu yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu, harta kalau tidak ada umur, tidak ada artinya harta. Kehebatan, titel, jabatan, kalau dia meninggal, tidak ada artinya, semuanya habis. Subhanallah, makanya Allah mengingatkan kita dengan kalimat wal asri, demi masa, demi waktu, demi umur yang Allah berikan kepada anda, yang mana dunia ini tidak akan terjadi kecuali adalah dengan masa, umur. Dunia ini ada waktunya, hari ini ada waktunya, tahun ini ada waktunya, manusia ini ada waktunya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, demi umur, demi masa yang telah diberikan oleh Allah kepada Anda, maksudnya jaga umur Anda, masa Anda yang modal paling utama itu adalah dalam kehidupan manusia adalah umur. Makanya dimulainya kehidupan ini adalah dengan masa, waktu, kapan mulai dan kapan akhirnya. Subhanallah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kehebatan-kehebatan yang ada di dalam dunia ini. Semuanya menunjukkan kehebatan Allah, kebesaran Allah. Dan semuanya kejadian ini pasti memerlukan waktu. Siang perlu waktu, malam perlu waktu, bangun negara perlu waktu, seorang jadi pimpinan perlu waktu, hidup di dalam dunia ini perlu waktu. Nah, Allah mengingatkan, hey manusia, yang paling mahal adalah waktu. Maksudnya, jangan disia-siakan waktu yang diberikan oleh Allah kepada Anda. Jangan. Karena kalau disia-siakan, Anda dalam keadaan rugi, rugi karena umur Anda berjalan. Tiap detik Anda, setiap nafas yang Anda nafaskan, itu mempunyai makna yang luar biasa. Makanya Allah memulai dengan, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Siapa itu? Orang yang menggunakan masa waktunya untuk lalai. Apalagi untuk maksiat wal'iyadu billah. Detik demi detik Anda ini sangat berharga. Detik demi detik Anda ini adalah sangat nantinya akan menunjang kebahagiaan Anda. Subhanallah. Di dunia dan di akhirat. Tapi Allah mengingatkan kepada kita, ada empat perkara yang penting kalau Anda ingin bahagia dunia dan akhirat. Surat yang pendek ini menjelaskan, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allah mengingatkan, kecuali empat perkara ini kalau Anda gunakan. Yaitu apa? Kalau manusia menggunakan yang empat ini tidak menjadikan orang itu rugi. Bahkan orang itu akan bahagia. Orang itu akan hidupnya senang. Orang itu akan hidupnya menjadi orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Yang pertama Allah mengatakan, illa alladzina amanu. Yaitu kecuali orang menggunakan waktunya untuk beriman kepada Allah. Iman, wahai saudara-saudaraku, itu adalah modal utama. Kita hidup di dunia selalu dalam keadaan takut. Selalu dalam keadaan bingung. Ada uang kadang-kadang bingung, apalagi tidak ada uang, kecuali orang yang beriman. Subhanallah. Ada umur kadang-kadang takut, apalagi kalau sudah dibilangi umurnya tinggal sedikit. Subhanallah, takut, kecuali orang yang beriman, yakin bahwa Allah itu bisa segala-galanya. Allah maha segala-galanya. Allah maha mendengar. Allah maha menjawab permintaan kita. Allah senang kalau kita minta. Dan iman bahwa Allah itu hidup, Allah itu adalah yang bisa memberikan segala-gala kebutuhan kita, Allah yang bisa membahagiakan kita, Allah yang bisa merubah nasib kita. Inilah iman. Bahkan kita, kalau seandainya kita dipanggil oleh Allah, kita tidak kecewa, tidak takut, karena kita akan dipindahkan oleh Allah dari dunia kepada tempat yang insya Allah lebih mulia, yaitu surganya Allah. Bagi orang siapa? Orang yang beriman kepada Allah. Makanya modal pertama adalah orang dalam kehidupan dunia ini adalah iman, kata Allah. Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman, digunakan umurnya untuk beriman kepada Allah. Senantiasa tidak mohon kecuali kepada Allah. Tidak minta kecuali kepada Allah. Tidak bergantung kecuali kepada Allah. Tidak takut kecuali kepada Allah. Subhanallah. Ini iman yang menjadikan kita lega. Ada rezeki, tenang, kita bersyukur kepada Allah. Tidak ada rezeki, kita minta kepada Allah. Tidak minta kepada makhluk-makhluk yang lain. Makanya modal iman ini adalah modal yang paling utama sekali. Tapi Allah mengingatkan, iman ini tidak cukup kecuali dengan amal soleh. illalladzina amanu wa amilus salihat. Jangan cuma modalnya iman saja. Iman harus dibuktikan. Dibuktikan dengan apa? Amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan cuma percaya ada Allah, Allah maha bisa, Allah maha mendengar, Allah maha pengampun. Betul, itu modal utama. Tapi ini perlu pembuktian. Pembuktiannya adalah amalan soleh, amalan yang diajarkan oleh Rasulullah, amalan yang dituntun oleh baginda Nabi Muhammad. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari-harinya? Rasulullah memerintahkan kita untuk salat, Rasulullah memerintahkan untuk kita mengerjakan puasa, Rasulullah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat dan puasa dan haji bagi yang mampu. Ini amalan-amalan soleh, bahkan yang lain-lainnya, yaitu adalah untuk berbuat akhlak yang baik, untuk bersilaturrahim, khususnya kepada ibu dan bapak. Kita harus beramal soleh, ridhonya Allah akan turun kalau ibu dan ayah kita ridho. Subhanallah, amalan soleh ini banyak. Kita membantu tetangga, membantu orang, bantu teman, orang yang lemah kita bantu. Ini amalan-amalan soleh, ini bukti keimanan kita kepada Allah. Ketika kita bersedekah, tidak mengharap kecuali Allah. Sedekah kita akan dilipatkan pahalanya oleh Allah di dunia, bahkan nanti di akhirat juga. Subhanallah, ini yang kedua. Kemudian Allah mengatakan ada lagi di dalam ini, ada empat perkara. Watawasau bilhaqi. Yang ketiga itu adalah saling nasihat, saling ingat, mengingatkan. Kalimatnya watawasau aitafa'al, yaitu saling beri, memberi. Yang punya ilmu, berikan kepada yang lainnya, mengingatkan. Kalau dia sudah tahu itu baik, kerjakan. Dan tidak cukup untuk dirinya, berikan kepada orang lain. Nasihati orang lain untuk berbuat yang baik. Tawasau bilhaq. Tapi Allah tidak mengatakan hanya memberi. Dan terima kalau ada orang lain memberi nasihat. Saling nasihat, menasehati. Walaupun keluarnya daripada orang yang kelihatannya lebih rendah daripada kita, tapi kalau itu betul, kita itu diwajibkan untuk mengambilnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Watawasau bilhaqi. Jadi kita memberi nasihat, yaitu yang hak, yang benar. Dan juga kita mengambil nasihat dari orang lain kalau itu adalah benar. Subhanallah. Jangan melihat siapa dia dan siapa ini. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat adalah nasihat daripada Allah kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat. Saling memberi nasihat untuk sabar. Karena semuanya itu tidak terjadi dengan begitu saja. Biasanya Allah, yaitu dalam sunnatullah fil hayah, Allah dalam kebiasaannya dalam kehidupan ini, Allah menjadikan segala sesuatu itu ada sebab. Allah tidak menjadikan begitu saja, tapi ada sebab. Kita ingin kaya, perlu kerja, perlu ini, perlu ini, perlu ini. Perlu yang namanya waktu, yaitu yang menunjukkan adalah kesabaran. Untuk sampai itu, orang biasanya berbuat maksiat, korupsi, ini itu, karena dia kepingin kaya. Cuma karena dia tidak sabar, maka dia berbuat maksiat, mengambil haknya orang, mendolimi orang. Begitu juga yang lain-lainnya. Perbuatan-perbuatan maksiat, itu biasanya adalah dibuat dengan karena tidak sabar dia. Dia tidak sabar, maka dia akan berbuat maksiat. Subhanallah, makanya Allah mengingatkan empat perkara ini. Yaitu pertama kali adalah iman. Kemudian iman itu diterjemahkan dengan amalan yang soleh. Kemudian yang ketiga adalah saling nasihat, saling ingat, mengingatkan dengan mengambil yang benar. Untuk mengambil yang benar dari manapun kebenaran itu, yang penting itu adalah benar, maka kita jangan ego, jangan saling angkuh. Begitu juga di dalam nasihat yang keempat adalah untuk kita bersabar. Wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, surat ini kelihatannya pendek, ayatnya 3 ayat, tapi maknanya adalah seperti tadi yang dikatakan, itu adalah metode yang digambarkan atau digariskan oleh Allah untuk kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Sampai kalau kita lihat seorang arif billah, seorang imam yang besar, seorang alim besar, yaitu yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu al-imam Syafi'i radhiyallahu anhu, itu ketika membaca dan mempelajari surat ini mengatakan dengan kata-kata hikmahnya yang luar biasa, "Lau lam yunzilillahu siwa hadhihi surah lakafatin nas." Subhanallah. Ketika Imam Syafi'i membaca surat ini, beliau mengatakan, kalau seandainya Allah tidak menurunkan di dalam Al-Quran, kecuali hanya surat ini adalah cukup untuk kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Maka mari kita berlomba-lomba kerjakan apa yang dinasehatkan oleh Allah. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kita, keluarga kita, semua yang ada di sekitar kita. Bahkan mudah-mudahan negara kita pun ikut bahagia dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin.